Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah majelis yang keempat, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah dan adab-adab berziarah di kota Madinah. Majelis yang keempat atau pertemuan yang keempat dari pembahasan keutamaan kota Madinah dan juga cara-cara berziarah, adab berziarah di kota Madinah. Dan masih kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Hal-hal yang berkaitan dengan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan kita sebutkan bahwasanya di antara kesalahan ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW adalah berziarah dengan tujuan untuk berdoa dan meminta kepada Rasulullah SAW. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya ini adalah perbuatan syirik yang membuat murka Allah SWT. Karena orang yang berdoa kepada selain Allah berarti telah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, yaitu kepada Allah. Bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat. Dan Allah mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah mengatakan, "Wa'budullaha." Hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Allah tidak menyuruh kita menyembah kepada nabi, kepada malaikat, kepada wali. Dan sudah kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hal ini pada kesempatan yang lalu. Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah adalah terlalu sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Terlalu sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian saudara-saudara kita yang datang ke makam Rasulullah SAW selama di kota Madinah 5 kali dalam sehari. Sebelum subuh, setelah duhur, setelah asar, dan seterusnya. Dan menganggap bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Padahal di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, melarang kita untuk menjadikan kuburan beliau SAW sebagai aid. Beliau mengatakan, "La taj'alu qabri aidan." la taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian, yaitu kaum muslimin, menjadikan kuburanku sebagai 'id. Jadi maksud dengan 'id adalah tempat yang sering diulang-ulang diziarahi. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, yaitu sebagai tempat yang sering diulang-ulang diziarahi. Ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari Umar bin Khattab. Beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke makam beliau dan juga makam Abu Bakar dan juga Umar apabila beliau datang dari Safar. Apabila beliau datang dari luar kota Madinah, kemudian sampai di kota Madinah, maka beliau sholat terlebih dahulu di Masjid Nabawi, baru setelah itu beliau melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga bapaknya. Artinya beliau tidak sering melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan beliau adalah termasuk ahlul Madinah, penduduk Madinah. Beliau tidak sering melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan beliau sebagai aid, yaitu tempat yang sering diziarahi. Bagaimana seandainya kita ingin mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW? Tujuan kita ingin hanya mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mengulang-ulang ziarah dengan tujuan ini. Di dalam hadis yang sama, Nabi SAW setelah melarang kita untuk menjadikan kuburan beliau sebagai aid, beliau mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan hendaklah kalian bersalawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hendaklah kalian bersalawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya tidak ada keharusan supaya salawatnya sampai kepada Nabi SAW, tidak ada keharusan berziarah langsung ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya ingin bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja bisa kita lakukan. Oleh karena itu beliau mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hendaklah kalian bersalawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan ini menunjukkan petunjuk Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau memang niat kita ingin mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, maka ini bisa dilakukan di mana saja. Kemudian di antara hal yang tersebar dan mungkin dialami oleh sebagian bapak-bapak sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, tetangga kita atau teman kita, ketika melihat kita akan menuju kota Madinah, ada di antara mereka yang menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Ada yang menitipkan salam untuk Rasulullah SAW, mengatakan sampaikan salamku untuk Rasulullah SAW. Dan cara yang benar bukan dengan cara menitipkan salam. Tapi cara yang benar adalah masing-masing dari kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh yuballighuni an ummati salam. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan di permukaan bumi. Tugasnya apa? Menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Allah SWT memiliki atau menciptakan malaikat-malaikat yang mereka senantiasa berjalan di permukaan bumi. Tugasnya adalah menyampaikan salam umatnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Artinya salam yang kita ucapkan di rumah kita, di kantor kita, di jalan, di kendaraan, maka akan dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan bukan dengan cara kita menitipkan salam kepada orang yang datang ke kota Madinah. Cukup kita mengucapkan salam di tempat kita berada, maka malaikat-malaikat akan membawa salam kita dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Berarti sudah tiga tempat yang kita bahas. Yang pertama adalah Masjid Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Kemudian yang ketiga adalah makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Kemudian yang keempat, di antara tempat yang disyariatkan untuk diziarahi adalah pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi, kuburan Baqi. Dan kuburan Baqi adalah kuburan yang sudah lama. Sudah ada sejak di zaman Rasulullah SAW. Dan dahulu tempat tersebut adalah tempat yang luas, sehingga dinamakan dengan Baqi. Dan di kota Madinah ada beberapa Baqi. Baqi berasal dari kata Buqa'ah yang artinya adalah tempat yang luas. Di sana ada Baqi A, ada Baqi B, ada Baqi C dan seterusnya. Dan Baqi yang ada di sini dikenal dengan Baqi Al-Gharqad, karena banyak tumbuhan Al-Gharqad di tempat tersebut. Dan dahulu memiliki fungsi yang banyak. Tempat yang luas tersebut yang dinamakan dengan Baqi Al-Gharqad memiliki fungsi yang banyak. Ada sebagian pojokan yang digunakan untuk pasar, ada sebagian yang digunakan untuk kuburan. Bahkan di sebagian tempat dahulu Rasulullah SAW pernah menegakkan qisas dan pernah mengadakan sholat gaib ketika menyolatkan Raja Ethiopia, yaitu Raja Najasyi. Tempat yang luas, sebagian digunakan untuk pasar, sebagian digunakan untuk kuburan dan fungsi-fungsi yang lain. Kemudian dengan perkembangan zaman, maka sekarang tidak tersisa kecuali Baqi Al-Gharqad. Sehingga seseorang apabila mengatakan di sini saya ingin ke Baqi, maksudnya adalah ke Baqi Al-Gharqad, bukan yang lain. Dan ini sudah menjadi kuburan sejak zaman Rasulullah SAW. Dan orang yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang pertama dikuburkan di sana adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Beliau adalah Uthman ibn Mat'un, salah seorang muhajirin, dikuburkan pada tahun 2 Hijriah. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dikuburkan di sana pertama kali adalah As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah, dan beliau adalah termasuk Ansar, termasuk penduduk Madinah. Dan juga dikuburkan pada tahun 2 Hijriah. Menjamak dua pendapat ini, ada sebagian mengatakan Uthman ibn Mat'un adalah orang yang pertama kali dikuburkan di sana dari kalangan muhajirin. Adapun As'ad ibn Zurarah, maka beliau adalah orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi dari kalangan Ansar. Dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. sama-sama dikuburkan pada tahun 2 Hijriah. Kemudian setelah itu dikuburkan para sahabat yang lain, dan telah dikuburkan di sana sebagian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Di antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan di Baqi' adalah 9 istri beliau. 9 istri beliau ummahatul mukminin. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyyah, Saudah, Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Huzaimah. Ini adalah 9 istri Nabi SAW yang dikuburkan di Baqi'. Adapun 2 istri yang lain, yaitu Khadijah, maka beliau meninggal sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan dikuburkan di mana? Di Mekah. Dan yang kedua adalah Maimunah, dikuburkan di sebuah daerah antara kota Mekah dengan kota Madinah, yang dikenal dengan Sarif. 9 istri dikuburkan di Baqi', adapun 2 istri maka dikuburkan di luar kota Madinah. Di antara keluarga beliau yang dikuburkan di sana adalah 4 putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Zainab. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah. Yang ketiga adalah Ummu Kultsum, dan yang keempat adalah Fatimah. 4 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keempat-empatnya dilahirkan oleh siapa? Khadijah. 3 orang meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun yang satu, yaitu Fatimah, maka meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keluarga beliau yang meninggal di sana dan dikuburkan di Baqi' adalah Ibrahim. Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah putra beliau dari Maria. Dan Maria adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan kepada beliau dari Raja Muqawqas. Dari Raja Muqawqas, seorang raja Nasrani yang sempat dikirimi dan didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didakwai untuk masuk Islam, tetapi beliau menolak dengan penolakan yang lembut, yaitu membalas dengan memberikan hadiah berupa seorang budak. Kemudian di antara keluarga beliau yang dikuburkan di Baqi' adalah Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Safiyyah bibi beliau, dan Aqil paman beliau. Dan di antara keturunan beliau adalah Ja'far As-Sadiq, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, dan juga yang lain. Ini adalah di antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ahlul Bait, yang dikuburkan di Baqi'. Dan di sana ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui dikuburkan di Baqi'. Di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meskipun di sana ada perincian, karena sebenarnya beliau awalnya dikuburkan di luar Baqi'. Dikuburkan di luar Baqi', tepatnya di kebun beliau yang dinamakan dengan Khush Kaukab. Dan letaknya di sebelah timur Baqi'. Kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau memperluas Baqi' ke arah timur, sehingga masuklah kuburan Utsman radhiyallahu anhu ke dalam area Baqi'. Yaitu setelah diperluas Baqi' ke arah timur oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikuburkan di Baqi' Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan juga para sahabat yang lain. Bahkan ada sebagian yang mengatakan jumlah sahabat yang dikuburkan di sana sampai 10.000 orang. Sampai 10.000 orang, dan jumlah para sahabat banyak. yang haji bersama Rasulullah SAW ketika haji wada lebih dari 100.000 orang. Lebih dari 100.000 orang. Tapi yang dikuburkan di Baqi kurang lebih hanya 10.000 orang sahabat radhiyallahu anhu. Karena sebagaimana kita tahu para sahabat menyebar. Ada di antara mereka yang meninggal ketika perang. Ada di antara mereka yang menempati daerah yang baru dan berdakwah di sana. Ada di antara mereka yang kembali ke daerahnya dan seterusnya. Ini adalah beberapa sahabat dan juga ahlul bait yang dikuburkan di Baqi. Dan seterusnya di zaman tabi'in, di zaman tabi'in tabi'in dan sampai zaman sekarang ini Baqi masih digunakan untuk menguburkan kaum muslimin. Masih digunakan untuk menguburkan kaum muslimin dan tidak berhenti. Dikuburkan di sana penduduk Madinah. Dan juga orang-orang yang berziarah ke kota Madinah. Apabila dia meninggal di kota Madinah, rata-rata mereka dikuburkan di Baqi. Dan disyaratkan orang yang dikuburkan di sana harus memiliki surat yang resmi. Artinya dia bukan seorang yang pelarian atau seorang yang tidak diketahui identitasnya. Disyaratkan harus memiliki surat yang resmi. Seorang muslim dan memiliki surat yang resmi. Kalau dia bukan orang yang memiliki surat yang resmi, maka di sana ada kuburan yang lain, bukan di Baqi. Kemudian di sana tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang dikuburkan di Baqi. Tidak ada keutamaan yang khusus bagi orang yang dikuburkan di Baqi. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Maksudnya orang yang dikuburkan di Baqi pasti dia masuk ke dalam surga. Sehingga ada sebagian yang menamakan Baqi dengan Jannatul Baqi. Surga Baqi. Karena meyakini bahwa orang dikuburkan di sana pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah keyakinan yang tidak berdalil. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang menunjukkan tentang keutamaan dikuburkan di Baqi. Di sana ada dalil yang sahih, tetapi tidak menunjukkan keutamaan dikuburkan di Baqi. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Ini adalah keutamaan meninggal di kota Madinah. Orang yang meninggal di kota Madinah, maka dijanjikan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Bukan keutamaan dikuburkan di Baqi. Dan harus kita bedakan antara meninggal di kota Madinah dengan dikuburkan di Baqi. Tidak semua orang yang meninggal di kota Madinah dikuburkan di Baqi. Apalagi zaman dahulu. Dan kota Madinah seperti daerah kita. Masing-masing desa itu memiliki apa? Kuburan. Masing-masing desa memiliki kuburan. Adapun di zaman sekarang, maka oleh pemerintah atau kerajaan Saudi, semua kuburan sudah ditutup kecuali 3 kuburan saja. 3 kuburan yang besar diantaranya adalah kuburan Baqi. Jadi harus kita bedakan antara keutamaan meninggal di kota Madinah dan keutamaan dikuburkan di dalam kuburan Baqi. Dalilnya sahih tetapi tidak menunjukkan tentang keutamaan dikuburkan di Baqi. Di sana ada dalil yang sharih yang jelas menunjukkan tentang keutamaan Baqi, tetapi dalilnya tidak sahih. Dalilnya tidak sahih. Seperti sebuah hadis yang lemah yang tidak sahih yang isinya bahasanya di antara yang pertama kali akan dibangkitkan di hari kiamat adalah penduduk Baqi. Setelah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan juga Umar, maka yang dibangkitkan pertama kali adalah penduduk Baqi. Jelas menunjukkan tentang keutamaan orang yang dikuburkan di sana, tetapi dalilnya tidak sahih, sehingga tidak bisa kita jadikan dalil. Lalu mengapa sekarang penduduk Madinah rata-rata mereka dikuburkan di pagi, atau kebanyakan mereka senang dan berangan-angan apabila dikuburkan di pagi? Sebabnya bukan karena ada keutamaan khusus, tapi di sana ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, yang akan dikuburkan di sana disolatkan terlebih dahulu di Masjid Nabawi. Yang kita solatkan setiap hari, setiap hari solat, itu adalah jenazah yang ada di depan kita, yang ada di depan imam, dan akan dikuburkan di mana? Di Baqi. Sebelum dikuburkan di Baqi, disolatkan terlebih dahulu di Masjid Nabawi. Dan yang menyolatkan bukan 10 orang, bukan 20 orang, bukan 50 orang, tapi ratusan atau bahkan sampai ribuan. Dan masing-masing berdoa, memohonkan ampun, memohonkan rahmat bagi orang yang meninggal tersebut. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu wa yaqumu alaihi, ma min muslimin yamutu yamutu yaqumu alaihi ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Beliau SAW mengatakan, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali Allah SWT akan mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat. Artinya orang yang meninggal tersebut akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Lalu bagaimana dengan apabila yang mendoakan adalah 100 orang, 1000 orang, bahkan lebih dari itu? Tentunya ini dinamakan oleh seorang muslim, didoakan oleh saudara-saudaranya yang banyak. Dan di sana ada ulama, di sana ada orang-orang yang soleh, yang mereka datang dari berbagai negara dengan tujuan yang sama, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dan banyak di antara mereka musafir. Dan musafir adalah orang yang mustajab doanya. Kemudian yang kedua, dikuburkan di Baqi, karena kuburan ini senantiasa diziarahi oleh kaum muslimin. Setiap pagi dan sore. Dibuka setelah salat subuh, dan juga dibuka setelah salat asar. Kaum muslimin masuk berbondong-bondong ke dalam, dan mereka mendoakan, mengucapkan salam bagi orang yang dikuburkan di sana. Dan ucapan salam artinya adalah mendoakan dengan keselamatan, dan terkadang dengan maghfirah, dengan ampunan. Siapa di antara kita yang tidak ingin setiap pagi dan sore diziarahi dan didoakan dengan kebaikan, dengan keselamatan? Tentunya lain keadaannya apabila dikuburkan di kuburan yang lain. Mungkin kuburan khusus keluarga, yang tidak menziarahinya kecuali keluarga. Atau di kuburan yang lain, yang jarang diziarahi oleh manusia. Oleh karena itu, sebagian besar berkeinginan untuk dikuburkan di Baqi, bukan karena keutamaan khusus, tapi karena dua perkara ini di antaranya, yaitu solatkan di Masjid Nabawi, kemudian dikuburkan di Baqi, dan sering diziarahi oleh manusia. Dan di antara perkara yang perlu kita ketahui tentang kuburan Baqi, tidak ada di antara kuburan sahabat yang dikuburkan di sana yang diketahui secara pasti. Tidak ada di antara kuburan sahabat yang tadi kita sebutkan nama-namanya yang diketahui secara pasti, ini adalah kuburan Fulan, ini adalah kuburan Fulana, ini adalah kuburan Utsman, ini adalah kuburan Ja'far, dan seterusnya. Kita katakan tidak ada satupun di antara kuburan sahabat yang diketahui secara pasti, kecuali kuburan Abu Bakar dan juga kuburan Umar. Adapun yang dikuburkan di Baqi, maka tidak diketahui dengan pasti ini kuburan siapa, ini kuburan siapa. Dan sebabnya ada tiga. Yang pertama, karena Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk menulis di atas kuburan. Beliau SAW melarang kaum muslimin menulis di atas kuburan, baik menulis nama, menulis tanggal lahir, atau menulis ayat, atau menulis hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk di antaranya menulis angka, kuburan ini adalah nomor satu, ini nomor dua, dan seterusnya juga tidak diperbolehkan. Karena keumuman hadis Nabi SAW, naha Rasulullah SAW ayyuktaba ala kubur. Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sebab yang pertama. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana yang kita tahu, mereka adalah orang yang paling berilmu dan paling mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah karena mereka tidak membangun di atas kuburan. Tidak membangun di atas kuburan. Tidak ditaruh nisan atau kijing, atau tidak dibangun sebuah bangunan baik kecil maupun besar. Karena Rasulullah SAW selain melarang untuk menulis di atas kuburan, beliau juga melarang untuk membangun di atas kuburan. Naha Rasulullah SAW ayyuktaba ala kubur wa ayyubna alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan dan melarang untuk membangun di atas kuburan. Kuburan para sahabat radhiyallahu anhum adalah kuburan yang tidak ada tulisan namanya dan juga tidak dibangun di atasnya. Apa yang mereka lakukan di atas kuburan? Mereka hanya meninggikan tanah kuburan setinggi satu jengkal, shibr. Kemudian mereka membentuknya seperti punuk unta. Dan ini yang ada di atas kuburan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Seorang yang pernah melihat kuburan Rasulullah SAW yaitu Sufyan At-Tammar. Dan ucapan ini ada di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, Ra'aitu qabran Nabi SAW musannaman. Ra'aitu qabran Nabi SAW musannaman. Aku melihat kuburan Nabi SAW musannam. Jadi maksud dengan musannam adalah seperti punuk unta. Yaitu seperti ini. Dan tingginya hanya sekitar satu jengkal, tidak lebih dari itu. Dan ditaruh batu di arah kepalanya. Ditaruh batu di arah kepala beliau. Dan ini yang dilakukan oleh para pendahulu kita di Baqi'. Mereka meninggikan sekitar satu jengkal dan tidak lebih dari itu. Kemudian mereka menaruh satu batu di arah kepalanya. Tidak ditulis nama, tidak ditulis tanggalan. Demikian pula tidak ditaruh nisan atau dibuat rumah atau bahkan ditaruh AC dan seterusnya. Bersih. Hanya ditinggikan satu jengkal dan ditaruh batu satu di arah kepala. Inilah yang dilakukan di sana. Kemudian sebab yang ketiga, kuburan Baqi' ini bukan kuburan khusus para sahabat. Bukan kuburan khusus para sahabat. Dikuburkan bersama mereka para tabi'in. Para tabi'in tabi'in dan kaum muslimin selama 1400 tahun sampai sekarang. Dikuburkan di Baqi' ini. Apabila sebuah daerah atau sebuah kuburan tidak ada tulisan namanya, tidak dibangun di atasnya, dan campur antara satu dengan yang lain, maka bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah kuburan fulan, ini adalah kuburan si fulan. Kemudian datang sebagian orang yang hidup di abad ke-10 dan mendatangi Baqi', kemudian mengklaim bahwasanya ini adalah kuburan Uthman, ini adalah kuburan Fatimah, ini adalah kuburan Ja'far As-Sadiq dan seterusnya. Kemudian membangun di atasnya bangunan. Mengklaim, kemudian membangun di atasnya bangunan. Dan setiap orang yang berziarah dan masuk ke baki, ketika melihat ini ada bangunan, apalagi di sana ada juru kuncinya mengatakannya adalah kuburan fulan dan kuburan fulan, menyangka bahwasanya ini benar-benar kuburan fulan yang sudah diketahui sejak zaman dahulu. Padahal itu adalah klaim dari seseorang yang datang 1000 tahun setelah meninggalnya para sahabat, atau 900 tahun setelah meninggalnya para sahabat radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia mengklaim tanpa ilmu, tanpa dasar. Kemudian yang kedua, kesalahan dia adalah membangun di atas kuburan. Dan keduanya adalah perkara yang keliru, perkara yang salah. Mengklaim tanpa dasar, tanpa ilmu. Kemudian yang kedua adalah membangun di atas kuburan. Oleh karena itu kerajaan Saudi Arabia meratakan bangunan-bangunan yang dahulu banyak di atas baki. Dan mungkin sekarang kita masih bisa melihat foto-foto di mana di situ di atas baki ada beberapa bangunan yang besar. Dan dahulu manusia mengagungkan kuburan tersebut, melempar uang atau melakukan ibadah di sana, melakukan sholat di sana dan seterusnya. Dan tentunya ini adalah perkara yang tidak ada di dalam syariat kita, sehingga oleh kerajaan Saudi Arabia yang negara ini tegak di atas syariat Islam, merobohkan bangunan-bangunan tersebut. Dan ini bukan berdasarkan dalil, karena di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata kepada seorang utusannya, yaitu Abu Hayyaj, mengatakan, "Ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a qabran musyrifan illa sawaita. Wala suratan illa tamasdah." Beliau mengatakan, "Maukah aku," yaitu Ali bin Abi Thalib berkata kepada utusannya, "Maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang dulu pernah aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu apa? Supaya engkau tidak meninggalkan kuburan yang meninggi kecuali diratakan. Janganlah engkau meninggalkan sebuah kuburan yang meninggi kecuali diratakan." Ini adalah di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika diutus ke Yaman. Apabila melihat kuburan yang meninggi, ini adalah sebab fitnah, karena dari kuburan yang meninggi akhirnya diagung-agungkan, akhirnya disembah selain Allah Azza wa Jalla. Janganlah engkau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan. Sehingga pemerintah Saudi Arabia dengan dasar ini, mereka meratakan kuburan yang dibangun di atasnya bangunan. Bukan maksudnya menghinakan kaum muslimin yang dikuburkan di kuburan tersebut, tetapi ini adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mereka meratakan kuburan yang dibangun di atasnya. Sehingga kalau kita masuk sekarang sudah bersih, yang ada hanya bekas-bekas fondasinya. Tidak ada di sana kuburan yang meninggi. Dan merobohkan kuburan tentunya tidak dilakukan semena-mena. Harus dengan adanya kekuasaan yang sah, dilakukan oleh penguasa yang sah atau orang yang memilikinya. Oleh karena itu tadi, yang menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan adalah Rasulullah SAW. Dan beliau adalah penguasa saat itu. Dan Ali bin Abi Thalib ketika menyuruh orang lain, saat itu beliau juga sebagai seorang khalifah. Dan ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini ada kaidahnya, ada aturannya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Maksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaan. Nabi SAW saat itu memiliki kekuasaan, Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah juga seorang penguasa. kita seandainya misalnya itu adalah kuburan anak kita dan kita memiliki kekuasaan terlanjur ditaruh di atasnya bangunan, maka boleh bagi kita untuk merobohkannya karena itu memang berada di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau kuburan tersebut bukan milik kita dan bukan di bawah kekuasaan kita, milik tetangga misalnya, dan mereka membangun di atasnya, maka tidak boleh kita semena-mena merobohkan kuburan tersebut. Kalau kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wewenang, maka kita berpindah dengan mengingkari dengan cara yang kedua. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan kekuasaan, maka mengingkari dengan apa? Dengan lisannya. Yang bisa kita lakukan hanya menasihati. Pak, ini tidak boleh karena Rasulullah SAW melarang demikian. Hadisnya demikian. Menerima alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau tidak mampu berbicara dengan lisannya, karena dia bukan orang yang pandai berbicara, maka kita berpindah dengan cara yang ketiga, yaitu mengingkari dengan apa? Dengan hati. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Dan kalau dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka mengingkari dengan hatinya, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Kekuasaan kita tidak memiliki, lisan kita juga tidak mampu berdakwah dengan lisan, maka kita mengingkari dengan hati kita. Karena mungkin banyak di antara kita hidup di masyarakat yang masih banyak mereka yang membangun di atas kuburan, maka kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati kita ingkari perbuatan ini dengan hati kita. Tahu bahwa ini tidak boleh dan kita tidak rida dengan perbuatan seperti ini. Ini juga termasuk tingkat pengingkaran. Jadi tidak boleh semena-mena kita yang membongkar atau merobohkan kuburan yang ditinggikan di atas kuburan. Baik, bagaimana cara untuk berziarah ke makam Baqi? Caranya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau SAW dahulu sering berziarah ke Baqi. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setiap datang giliran beliau, karena istri beliau banyak, maka beliau SAW menyempatkan diri berziarah ke Baqi. Menunjukkan bahasanya, beliau SAW ya sering berziarah ke Baqi, yaitu untuk mendoakan. Dan di antara doa yang beliau ajarkan ketika berziarah ke sana adalah mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang artinya, semoga keselamatan atas kalian, wahai penduduk negeri, yaitu orang-orang yang dikuburkan di sana. Sesungguhnya kami, insya Allah akan menyusul kalian. Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, insya Allah. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah, yaitu keselamatan. Keselamatan dari azab, keselamatan dari siksa, baik di alam kubur maupun alam setelahnya. Dan ini adalah doa yang agung yang diucapkan oleh seorang yang berziarah, yaitu memohon kepada Allah semoga Allah memberikan keselamatan kepada saudaranya yang sudah mendahului dia. Dan siapa di antara kita yang tidak mau didoakan dengan doa seperti ini? Karena orang yang meninggal dunia, sebagaimana kita tahu, sudah terputus amalannya, sudah tidak bisa beribadah. Mengucapkan astagfirullah sudah tidak mampu. Menambah amalan sudah tidak mampu. Sementara mungkin dia di dunia termasuk orang yang bukan termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosanya, banyak menyanyiakan kewajiban dan seterusnya, banyak lalai kepada Allah, sehingga tentunya doa dari orang-orang yang masih hidup, baik yang berziarah maupun yang tidak, ini sangat mereka tunggu. Datang saudaranya dengan mengatakan assalamualaikum al-diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqul as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Seandainya ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian diampuni dosanya, dihentikan azabnya, tentunya ini adalah sebuah keberuntungan yang besar. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam secara umum. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lain. Terkadang beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Terkadang mengatakan assalamualaikum ahlal kubur. Dan semuanya adalah doa-doa yang umum, salam yang umum untuk seluruh orang yang dikuburkan di Baqi, di kuburan tersebut dari kalangan kaum muslimin. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian, datang ke Baqi kemudian bertanya mana kuburan Fatimah. Mendoakan, mana kuburan Utsman, kemudian mendoakan. Mengkhususkan doa kepada orang-orang yang dia kenal dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal. Kenapa? Karena beliau mengucapkan salam secara umum. Dan orang yang mengucapkan salam secara umum, maka pahala yang dia dapatkan lebih banyak daripada orang yang hanya mengucapkan salam untuk sebagian orang. Pahalanya lebih banyak. Dan berapa kaum muslimin yang dikuburkan di Baqi? Sahabat saja 10 ribu, belum yang lain. Dari sejak zaman sahabat sampai di zaman sekarang. Kalau kita mendoakan ampunan bagi semua kaum muslimin yang dikuburkan di sana, berapa hasanah, berapa kebaikan yang akan kita terima. Karena kita mendoakan untuk banyak orang. Tapi seandainya seseorang hanya mendoakan untuk si fulan atau si fulana, mendoakan untuk Aisyah, mendoakan untuk Fatimah, dan seterusnya, maka pahalanya hanya terbatas. Pahalanya hanya terbatas. Kemudian kelebihan yang kedua, kalau kita mendoakan secara umum, maka ini lebih mudah daripada kita mendoakan satu persatu. Dan tidak perlu kita membuka-buka buku, mana doanya untuk Utsman, mana doanya untuk Fatimah, dan seterusnya. Doakan secara umum, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mendoakan. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, kuburan para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada satu pun di antara mereka yang diketahui dengan pasti, kecuali kuburan Abu Bakar dan juga Umar. Dan saya sebutkan di sini ucapan dari sebagian ulama yang menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Kattani. Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Kattani, seorang ulama yang meninggal pada tahun 466 Hijriah, yaitu kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Kattani disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimas, Tarikh Dimas, yaitu Damaskus. Beliau mengucapkan ittafaqa aw lam yattafiq al-Misran ala ma'rifati aini qabr nabiyyin wa sahabiyyin illa qabr nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabr sahibaihi Abi Bakar wa Umar. Beliau mengatakan lam yattafiq al-Misran ala ma'rifati aini qabr nabiyyin wa sahabiyyin illa qabr nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabr sahibaihi Abi Bakar wa Umar. Beliau mengatakan, yang artinya tidak bersepakat dua kota di dalam menentukan dan juga seorang sahabat kecuali kuburan Nabi kita Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar. Kaum muslimin tidak bersepakat atas kuburan seorang Nabi dengan pasti dan kuburan seorang sahabat kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga kuburan dua orang sahabatnya. di antara seluruh para nabi yang diketahui kuburannya secara pasti hanya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat yang diketahui kuburannya secara pasti hanya kuburan Abu Bakar dan juga Umar. Ini diucapkan oleh Abdul Aziz dan dia meninggal pada tahun 466 Hijriah. Asam Hudi yang meninggal kurang lebih tahun 900-an, yaitu 500 tahun yang lalu. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, Wafa'ul Wafa bi akhbari daril Mustafa, sebuah kitab yang berisi tentang sejarah kota Madinah. Dan beliau hidup di abad yang ke-10 dan kita sekarang di abad yang ke-15. Beliau menyebutkan tentang sebab kenapa kuburan Fatimah dan juga kuburan selain beliau tidak diketahui dengan pasti. Beliau mengatakan, innama awjaba adamal ilmi bima'rifati qabri Fatimah wa ghairiha minas salaf ma kanu alaihi min adamil bina' ala al-qubur wa tadsisiha. Beliau mengatakan, innama awjaba adamal ilmi bima'rifati qabri Fatimah wa ghairiha minas salaf ma kanu alaihi min adamil bina' ala al-qubur wa tadsisiha. Sesungguhnya yang menjadi sebab kenapa tidak diketahui dengan pasti kuburan Fatimah, yaitu Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kuburan selain beliau dari kalangan para sahabat, adalah apa yang mereka lakukan, yaitu mereka tidak membangun di atas kuburan dan juga tidak mengapur di atas kuburan. Tidak mengapur di atas kuburan dan juga tidak membangun di atas kuburan. Ini adalah ucapan Samhuni dan beliau mengarang tentang sebuah kitab yang isinya adalah tentang tarikh, tentang sejarah kota Madinah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya memang kuburan para sahabat radhiyallahu anhum di Baqi ini tidak diketahui dengan pasti. Jadi kita datang ke sana mengucapkan salam secara umum. Selain mengucapkan salam, kita mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Yang pertama tujuannya adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang dikuburkan, kemudian yang kedua adalah mengingatkan diri kita kepada kematian. Sehingga diharapkan orang yang sudah selesai berziarah kubur keluar dari pemakaman bertambah keimanannya, bertambah semangatnya untuk beramal, berkurang cintanya kepada dunia. Ini yang diharapkan dari orang yang berziarah kubur ketika melihat saudara-saudara mereka yang sudah mendahului dia. Jadi yang pertama tujuannya adalah mendoakan, kemudian yang kedua adalah mengingatkan diri kita dengan kematian. Kalau tujuannya seperti itu, maka kita yang berziarah dan saudara kita yang diziarahi semuanya mengambil faedah. Orang yang diziarahi didoakan dan ini adalah faedah. Dan kita yang berziarah juga mendapatkan faedah karena kita bertambah keimanannya, bertambah pahalanya karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain halnya apabila seseorang berziarah kubur tujuannya adalah untuk berdoa dan meminta kepada orang yang dikuburkan. Maka orang yang diziarahi tidak mengambil faedah, dan orang yang berziarah kalau tujuannya adalah berdoa dan meminta kepada orang yang dikuburkan, maka dia tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Orang yang diziarahi tidak mendapatkan faedah dan manfaat, dan dia sebagai seorang penziarah karena tujuannya salah, yaitu berdoa kepada orang yang meninggal, maka justru mendapatkan dosa dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi kita datang ke sana tujuannya hanya dua, yaitu mengucapkan salam dan juga mengingat kematian. Dan dilarang kita untuk mengambil tanah yang ada di Baqi atau kerikil dengan tujuan mengambil berkah. Dan juga dilarang untuk meyakini Mustajab atau sebuah keadaan ini mustajab kecuali dengan dalil. Kita mengatakan bahasanya doa di sepertiga malam yang terakhir adalah mustajab karena memang ada dalilnya. Berdoa ketika sujud adalah mustajab karena memang ada dalilnya. Berdoa ketika antara adzan dan iqamah seperti sekarang adalah mustajab karena memang ada dalilnya. Tapi kalau berdoa di kuburan dan meyakini bahasa itu adalah mustajab, makanya tidak ada dalilnya. Tidak boleh kita mengatakan sebuah tempat mustajab kecuali dengan dalil. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan ziarah ke makam Raqiyah. Kemudian di antaranya yang juga perlu kita ingatkan, mumpung kita masih ingat, yang namanya ziarah itu dilakukan dengan melihat kuburan yang kita ziarahi. Ini dinamakan dengan ziarah apabila kita melihat kuburan yang kita ziarahi. Adapun hanya sekedar berdiri di luar kuburan dan dibatasi dengan tembok dan dia tidak melihat kuburan yang dia doakan, maka ini tidak dinamakan dengan ziarah. Tidak dinamakan dengan ziarah. Karena kita sering melihat sebagian jamaah kita, khususnya dari Indonesia, mencukupkan diri berada di depan kuburan Baqi dan tidak masuk ke dalam. Kemudian membaca salam di sana, membaca doa di sana. Maka ini tidak dinamakan dengan ziarah. Yang dinamakan ziarah, kita masuk ke dalam kuburan, melihat kuburan, kemudian kita mendoakan untuk mereka. Inilah yang dinamakan dengan ziarah. Baik. Berarti sudah selesai empat tempat, tinggal tempat yang terakhir yaitu pemakaman syuhada Uhud. Pemakaman syuhada Uhud ini kurang lebih 5 kilo ke arah utara. Dan disyariatkan untuk berziarah ke sana sebagaimana disyariatkan untuk berziarah di pemakaman yang lain, karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Hendaklah kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke sana, yaitu ke pemakaman syuhada Uhud, dan mengucapkan salam. Demikian pula Abu Bakar dan Umar, Utsman, Muawiyah dan juga yang lain, mereka berziarah ke pemakaman syuhada Uhud dan telah dikuburkan di sana 70 orang sahabat yang meninggal ketika perang Uhud, di antaranya adalah Hamzah, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab ibn Umair, Hamzah dan juga para sahabat yang lain. Kita mengucapkan salam ke sana dengan salam yang umum seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan adab-adab berziarah di kota Madinah dan sudah kita sampaikan ya penjelasan dari masing-masing dari 5 tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Kemudian poin yang terakhir tentang ziarah kubur bagi wanita, ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan disunahkan sebagaimana laki-laki, dan ada di antara ulama yang mengatakan berziarah kubur bagi wanita ini tidak boleh. Para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan diharamkan. Dan yang mengatakan sunnah karena keumuman hadis perintah untuk berziarah kubur. Adapun yang mengatakan tidak boleh karena mereka membaca hadis yang mengkhususkan, yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan di sini telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang diharamkannya bagi wanita untuk berziarah kubur. Jadi yang tadi kita sebutkan berupa keutamaan berziarah ini adalah bagi para lelaki. Adapun wanita, maka sebagian ulama ada yang melarang wanita untuk berziarah kubur. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati dari dua pendapat, yaitu yang mengatakan tidak bolehnya wanita untuk berziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan dan insyaallah akan kita lanjutkan besok yang pertemuan kita dengan tema yang lain, yaitu tentang ibadah umrah atau tentang manasik umrah. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.